Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pawan SA. Kali ini aku akan berbagi resep minuman sehat yang simple banget, enak, wangi, dan pokoknya yang banget. Nah, ini adalah herbal teh daun pandan dan jahe yang pokoknya tuh gimana ya, enak banget deh pokoknya. Banget, banyak manfaatnya banget ya, teh daun pandan dan jahe. Apalagi di musim dingin gini tuh mantep banget. Ini tuh cocok untuk ngeteh di pagi hari. Kenapa? Karena daun pandan itu mengandung aroma terapi yang bisa menenangkan pikiran kita. Dan jahe itu adalah rajanya herbal ya. Jadi jahe itu manfaatnya itu banyak banget dan bagus untuk si ya, apalagi yang pencernaannya itu bermasalah. Minum, sering-sering minum rebusan jahe itu tuh bagus banget, dan ini tuh wangi banget, wangi hangat, wangi dari daun pandannya itu, dan enak banget, dan jahenya itu juga berasa banget. Dan ini saya tambahkan dengan gula batu ya, bisa juga diganti dengan gula aren. Tapi kalau saya lebih suka dengan gula batu. Jadi kalau gula batu itu nanti jahe dan daun pandannya itu akan berasa banget. Kalau dikasih gula aren itu nanti kan ada bau gula arennya. Terus dari jahe dan daun pandannya itu malah ketutup bau arennya itu. Jadi lebih baik itu pakai gula batu atau pakai madu ya. Dan jika tidak suka manis, tidak pakai madu atau gula batu itu juga enak banget. Tapi karena saya itu pemanis, kalau pagi hari ya, kalau pagi hari saya harus minum sedikit manis gitu ya, biar tambah tenaga gitu. Dan ini tuh enak banget, sumpah enak banget. Itu resep dari dokter Zaidul Akbar ya. Dia itu suka share resep minuman-minuman herbal yang sangat bermanfaat buat tubuh kita tanpa bahan alami ya. Nah, mau tahu resepnya? Aku kasih tahu resepnya dan cara ngerebusnya yang bagus, yang tepat biar kadar alaminya itu tidak rusak. Oke, ikutin terus. Check out. Nah, ini dia bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu ya yang utama yaitu 2 ruas jahe, kira-kira 50 gram ya. Nah, jahe ini obat rajanya, obat herbal ya. Jadi jahe itu bagus banget diminum setiap hari juga bisa ya. Dan ini tuh bisa menghangatkan tubuh, bisa mengurangi mual-mual juga bisa. Jadi jahe ini tuh manfaatnya tuh banyak banget. Dan ini ada daun pandan. Daun pandan itu aromaterapi ya. Jadi kalau kita minum daun pandan itu aromanya tuh khas daun pandan yang wangi banget, seger. Itu bisa menenangkan pikiran kita. Jadi kalau minum teh ini tuh wah, jamin relax banget. Dan ini ada gula batu ya, gula batu. Gula batunya ini optional, bisa kalau tidak kalau ada yang sakit diabetes itu ini gula batunya bisa di skip ya. Jadi gula batu ini cuma untuk rasa aja, yang tidak suka hambar atau tidak suka terlalu pedes gitu bisa dikasih gula batu atau madu ya. Kalau penggunaannya madu, ini tunggu suhu tehnya itu hangat-hangat kuku ya. Kalau pakai gula batu, ini nanti kita campurkan jadi satu. Nah, teh ini tuh buat ngerileksin otak kita dan bisa untuk menghangatkan tubuh kita di pagi hari. Nah, dan ini ada 500 ml air putih. Nah, caranya gimana? Kita ke cara bikinnya ya. Pertama kita masukkan 500 ml air ya. Terus kita masukkan bahan-bahan rempah tadi. Nah, 2 lembar daun pandan, 2 ruas jahe atau 50 gram ya. Ini 2 lembar ini pandannya ukurannya besar ya. Kalau ukurannya kecil 5 lembar ya. Ini pandannya tadi panjang banget, aku potong-potong. Kalau pandan di Jawa itu biasanya kecil-kecil itu malah lebih bagus, itu 5 lembar. Terus gula batunya masukkan ya. Nah, kalau pakai gula batu langsung dimasukkan begini jadi satu, terus kita tunggu mendidih ya. Tapi kalau menggunakan madu itu tunggu tehnya itu hangat-hangat kuku baru dikasih madu ya. Jangan panas, temperaturnya tuh panas banget dikasih madu, nanti madunya malah berubah jadi racun. Oke, kita tunggu dia sampai mendidih ya. Nah, ini sudah mendidih ya, sudah mendidih. Kita matikan apinya, biarkan tutup pancinya ini begini ya. Tunggu sampai dia hangat-hangat kuku baru kita minum. Dan kalau yang tidak pakai gula batu tapi pakai madu, tunggu hangat-hangat kuku baru dikasih madu ya, jangan panas begini dikasih madu. Sekian resep teh alami atau herbal teh daun pandan ala Dr. Zaidul Akbar. Ini tuh pokoknya mantul banget, enak banget. Semoga bermanfaat buat bunda-bunda semua di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.